بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وكذلك أصحابه من بعده كأبي يوسف وهشام ابن عبد الله الرازي كما رأى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن حسن القاضي الرأي حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليمتهنه فقال الحمد لله على التوبة فامتهنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقي فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقي فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الكرام kita masih melanjutkan perkataan para ulama imam yang empat bahwasanya Allah di atas arasnya bersemayam. Kita telah lewati pada kesempatan silam perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang Allah di atas. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ demikian pula inilah akidah para sahabat-sahabat Al-Imam Abu Hanifah atau murid-murid Al-Imam Abu Hanifah setelah beliau. Dan mazhab Abu Hanifah adalah mazhab yang tertua daripada empat mazhab tersebut. Mazhab Abu Hanifah, mazhab yang tertua. Dan Al-Imam Abu Hanifah dikatakan sebagai ulama pernah menjumpai satu sampai dua sahabat. Karena itulah mereka mengatakan Al-Imam Abu Hanifah tabi'in. Setelah Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik rahimahullah. Ya, dan Imam Malik berguru kepadanya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i berguru daripadanya sebagian daripada ilmu tentang al-usul al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketiga orang ulama ini daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada keterkaitan. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dalam beberapa hadis Al-Imam Syafi'i mengambil daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka saling tukar ilmu. Adapun antara Malik dan Abu Hanifah, ya, dipertemukan dengan murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah punya murid yang paling terkenal, dua muridnya. Yang pertama namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini juga adalah merupakan murid dari Imam Malik. Setelah dia berguru dengan Abu Hanifah, dia berangkat ke Madinah berguru dengan Imam Malik rahimahullah. Jadi yang mempertemukan antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik adalah muridnya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Dan Imam Syafi'i sendiri juga banyak mengambil riwayat daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi keempat mazhab ini pada hakikatnya ada keterkaitan satu sama lain. Adapun akidah, tak ada keraguan empat imam ini semuanya meyakini Allah di atas aras. Mereka mengikuti mazhabnya para tabi'ut tabi'in. Dan mereka bagian daripada tabi'ut tabi'in. Kecuali Imam Abu Hanifah, dia bagian daripada tabi'in. Dan para tabi'in mengikuti mazhabnya para sahabat. Allah di atas arasy bersemayam. Dan para sahabat tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, demikian juga lah murid-murid Abu Hanifah setelah beliau ke Abi Yusuf sebagaimana Abu Yusuf Al-Qadhi wa Hisham ibn Ubaidillah Ar-Razi, kedua-duanya adalah murid Imam Abu Hanifah. Kama rawa Ibn Abi Hatimin wa Syekhul Islam isnadihima, sebagaimana Ibn Abi Hatim Ar-Razi dan Ibn Taymiyyah rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya anna Hisham ibn Ubaidillah, bahwasanya Hisham bin Ubaidillah sahibah Muhammad ibn Hasan Qadir Rai, dia adalah sahabat bagi Imam Muhammad bin Hasan, murid Imam Abu Hanifah, dan dia menjabat sebagai qadhi di negeri Ar-Rai. Ya, qadhi di kita hakim, menjabat sebagai hakim, memutuskan perkara. Habasa rajulan fit tajahumi fataba. Dia pernah memenjarakan seseorang laki-laki disebabkan karena mengikuti pola berpikirnya Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Inilah kira Jahm bin Sofwan. Tak ada Tuhan di atas langit. Ya, Jahm bin Sofwan mengambil akidahnya daripada Ma'bad al-Juhani. Ya, jadi diambil akidahnya dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani mengambil akidahnya dari seorang Yahudi. Sanadnya sampai kepada Yahudi. Dan kalau kita melihat Al-Quran mengungkapkan makhluk pertama dalam Al-Quran yang menafikan, menolak Allah di atas langit adalah Fir'aun. Ketika Musa mendakwahinya tentang Allah, tentang dialah Allah Tuhan pencipta alam semesta, dia di atas, maka Fir'aun mengingkari perkataan Musa. Maka Fir'aun berkata kepada Musa dalam bentuk pelecehan, melecehkan. Dia punya seorang menteri yang bernama Haman. Ya Hamanu, wahai Haman, ibnini sarhan, buatkan untukku tiang yang tinggi. Buatkan untukku tiang yang tinggi. Ibnini sarhan, la'alli attali'a ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhan Musa yang di atas, kata Musa. Wa inni la'arahu kadhiba. Aku yakin Musa itu berdusta. Tuhan itu ada di atas. Inilah nenek moyangnya Jahmiyah. Yang mengatakan Allah bukan di atas, inilah nenek moyangnya. Karena Allah yang mengatakan diri di atas. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Ketika kita sujud, diajarkan Nabi doa subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dia mengatakan demikian. Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard. Dia yang mengatakan apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit jika dia berkehendak dia tenggelamkan bumi kalian? Siapa dia di langit kalau bukan Allah jalla fi'ula? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama', kata Nabi, rahmatilah orang di bumi akan merahmatikan siapa yang di langit? Siapa yang di langit yang merahmati hamba-hambanya? Allah. Isyarat Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada. Ya Allah, aku telah sampaikan ya Rabb, saksikan. Allahumma inni ballaghtu fashhad. Subhanallah. Doa Nabi SAW dan doa kita kaum muslimin. Ya, ini fitrah kebanyakan manusia mengatakan Allah di atas. Bahkan ini lintas agama. Apapun agamanya, dia mengakui Tuhan itu di atas. Kebanyakan kaum muslimin pun demikian mengatakan Tuhan di atas. Anak-anak kaum muslimin, orang tua, siapa yang mengatakan tidak di atas? Ahlu kalam. Ya, mulai daripada Mu'tazilah, sebelumnya Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Allah tidak di atas. Mereka menentang ayat yang banyak, hadis yang banyak, karena tak diterima akal mereka Allah di atas berarti Allah bertempat. Kalau bertempat berarti Allah dikuat. Ya Allah Subhanahu wa taala bergantung dengan tempat. Sebelum diciptakan tempat, dia di mana? Itulah ungkapan-ungkapan akal mereka. Jadi ada seseorang yang dipenjarakan oleh Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi yang menjadi qadhi di negeri Rai gara-gara dia meyakini akidahnya Jahmiyah, Allah tak ada di atas. Faji'a bihi ila Syam. Maka setelah berapa masa didatangkanlah kepada qadhi ini Hakim Hisham liyamtahinahu, menguji apakah dia sudah bertobat. Kalau enggak tobat enggak dilepas, subhanallah. Kalau lo dibuat penjara semacam ini, alangkah banyaknya kalam yang masuk dalam penjara ini. Dites. Ya. Faqala, berkatalah orang di penjara tersebut, alhamdulillah ala taubah. Atau berkata Hisham, alhamdulillah engkau telah bertobat. Famtahanahu Hishamun, maka Hisham ingin menguji benarkah orang ini telah bertobat. Faqala, berkata Hisham, dan Hisham adalah murid langsung daripada Imam Abu Hanifah, kawannya Muhammad bin Hasan. Atashhadu anna Allah ala arshihi, apakah engkau mau bersaksi Allah itu di atas arasnya, ba'inun min khalqihi, berpisah daripada makhluknya. Maukah bersaksi ini? Inilah akidah kaum muslimin, Allah di atas arasnya berpisah daripada makhluknya. Dan dampak daripada mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana adalah munculnya banyak Tuhan yang mengaku dirinya sebagai titisan Tuhan. Banyak. Banyak sekali yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dari kaum Sufi, dari kaum Syiah, yang mengatakan Ali titisan Tuhan, Husain titisan Tuhan. Ya. Karena agama-agama yang lain yang muncul, yang menyembah manusia, karena mereka meyakini manusia suci telah menyatu dengan Tuhan. Inilah konsekuensi. Tuhan itu ada di mana-mana, padahal kita meyakini Tuhan Allah berpisah daripada makhluknya. Tak akan mungkin Tuhan itu dalam makhluknya. Tidak pula makhluk dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya berpisah. Subhanallah. Sebagaimana terpisahnya seseorang membuat meja dengan meja, bagaimana disamakan? Ya, antara keduanya berpisah. Ini meja, ini pembuat meja. Begitulah antara khaliq dan makhluk. Kaum Nasara yang mengatakan Isa bercampur dengan roh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kaum Nasara berselisih apakah Isa itu awalnya manusia kemudian kemasukan roh Tuhan, atau dia itu adalah merupakan anak Tuhan, bukan manusia secara murni. Sebagian mengatakan dia manusia kerasukan roh Tuhan, sebagian mengatakan dia tidak manusia, dia anak Tuhan murni. Mereka pun berselisih. Subhanallah. Ya. Sebagian sufi yang punya teori namanya teori insan kamil al-jili mengatakan Muhammad itu zahirnya, hakikatnya Allah tabaraka taala. Bahaya. Muhammad itu yang zahir, hakikat dalam Muhammad Allah. Subhanallah. Katanya nabi itulah al-insanul kamil. Kenapa? Dirasuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya ketika kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dan ini akidah Jahmiyah. Mereka mengatakan ada, tapi tak bertempat. Ini pun lebih aneh. Mawjudun bila makan. Ada, tapi tak bertempat. Di mana dia? Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak dalam alam, tidak di luar alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ini adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti Tuhan tidak ada. Kalau kita ditanya di mana Allah, kita jawab dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai. Nabi yang mulia SAW membenarkan budak ketika mengatakan kepadanya, "Aina Allah, hai budak, Allah di mana?" Dia mengatakan fis sama. Kata Nabi, "Dia mukminah, bebaskan dia." Nabi benarkan perkataannya. Ini akidah yang gampang. Ya, Imam Al-Juwayni ketika menafikan Allah SWT ada tapi tak bertempat, datang seorang dari Hamadan. "Wahai Imam, benar, buatlah apa yang kau katakan itu benar, tapi bagaimana cara kami mengingkari fitrah kami ini? Tiap kali kami berdoa, kami meminta kepada sesuatu yang kami anggap maha tinggi di atas. Kami mengenakan tangan kami. Bagaimana menolak fitrah kami ini?" Juwayni mengatakan, "Hayyaranul Hamadani. Sungguh orang ini membuat aku kebingungan." Dan dikatakan para ulama, Juwayni kembali rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah. Ghazali rujuk. Al-Fakhruddin Ar-Razi rujuk. Ya, Al-Imam Abu Hasan Al-Asyari rujuk. Bahkan dia karangkan dua kitabnya. Ya, Al-Ibana Maqalatul Islamin dalam kedua kitabnya dia menjelaskan akidahnya adalah akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam bab asma wa sifat dia menetapkan segala sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Inilah sebenarnya akidah Asy'ariyah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Di akhir daripada masanya dia berakidah akidah Ashabul Hadis. Dan inilah akidah para imam yang empat. Tapi herannya, anehnya demikian. Mengaku bermadzhab Syafi'i dalam bab fiqih, akidahnya Asy'ari. Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu hidup juga dengan akidah, dengan fiqih, fiqih dalam beribadah. Apa akidah Syafi'i rahimahullah? Akidah salaf, ashabul hadis, akidah nabi, para sahabat. Nanti kan kita baca. Tapi pengikut-pengikut Syafi'i, ya, kenapa ulama-ulamanya banyak menyelisihi akidah imam besar mereka yang mereka ikuti dalam bab muamalat, dalam bab ibadat, dalam bab furu', dalam bab ahkam. Demikian juga Al-Imam Abu Hanifah. Alangkah banyaknya di negeri India sana, India, Pakistan, Bangladesh, mana lagi? Turki, kemudian di Afghanistan sekarang sedang bergejolak. Mereka semuanya bermadhab Hanafi dalam fiqih. Tapi anehnya dalam bab akidah Maturidi. Mengikuti madhab Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah yang begitu dekatnya dengan madhab Asy'ariyah. Mengapa diambil fikihnya saja? Kenapa akidahnya dibuang? Kenapa tak ambil sepenuhnya? Kembali kepada ini, laki-laki ini, maka bertanyalah. Ya, hakim tadi Hisham bin Ubaidillah. Apakah engkau mau bersaksi Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya dan berpisah dengan makhluknya? Faqala. Maka berkata laki-laki ini, asyhadu anna Allah ala arsyhi. Aku bersaksi Allah itu di atas arasnya. Sudah benar kalimat ini. Kalimat berikutnya, la adri wala adri ma ba'inun min khalqihi, tapi aku tak tahu maksudnya apa Allah berpisah daripada makhluknya. Faqala, maka berkatalah Hisham bin Ubaidillah, rudduhu, balikkan dalam penjara. Rudduhu lil habsi fa innahu lam yatub, dia belum lagi bertaubat. Karena dia ragu mengatakan Allah berpisah daripada makhluknya. Ya, Allah selama-lamanya tidak dalam makhluk. Apalagi dalam diri manusia. Ya. Dan makhluk bukan juga dalam diri Allah Subhanahu wa taala, antara keduanya berpisah. Makhluk yang paling dekat dengan Allah apa? Arasy. Dan Allah tidak pernah menyatu dengan arasy. Apalagi yang di bawah arasy. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala pun tidak butuh kepada arasy. Dan sifat bersemayamnya Allah di atas arasy adalah sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kapan dia mau. Bukan sifat dzatiyah. Ya. Apa di atas arasy? Adakah makhluk? Tidak ada makhluk. Bagaimana kau katakan Allah diliputi tempat? Tidak ada yang namanya makhluk di atas arasy. Subhanallah. Yang namanya Allah di atas itu bagi kita manusia, Allah Subhanahu wa taala di atas. Di atas sana. Karena namanya bumi ini semuanya di bawah langit. Langit berlapis-lapis, di bawah langit. Ya, di atas langit ketujuh ada namanya kursi, di atas kursi adanya arasy. Di atas arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebagaimana yang Dia kehendaki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin dikatakan Dia menyatu dengan hamba? Di mana-mana Allah ada di mana-mana. Ini kalimat batil. Muncullah paham Ibnu Arabi yang mengatakan seluruh yang wujud ini dialah Allah. Ibnu Arabi. Apa yang kau lihat, apapun juga, dialah Allah SWT. Ini lebih bahaya daripada akidahnya kaum Nasara yang mengatakan Allah menitis dalam satu sosok manusia, Isa. Ini semuanya titisan Allah SWT. Semuanya dialah Allah. Apapun yang kau lihat, dialah Allah. Ini akidah Ibnu Arabi. Ya. Kemudian para pengagumnya Ibnu Athaillah Sakandari dan semacamnya, membuat kitab Fususul Hikam dalamnya menetapkan apapun yang ada, dialah Allah Jalla fi'ula. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tak jelas lagi bagi mereka mana makhluk, mana khalik. Sehingga dikatakan makhluk dialah Allah, Allah dialah makhluk. Allahu Akbar. Naam, wa sa'ati qawlu Thahawi 'inda aqwali ahli hadis. Nanti akan sebutkan perkataan Imam Thahawi ketika kita menyebutkan perkataan ulama-ulama ahli hadis. Dan Imam Thahawi adalah imam yang terdepan dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah, yang akidahnya lurus bagaimana akidah ashabul hadis, akidahnya Nabi dan para sahabat. Dia karangkan kitab namanya Aqidah At-Tahawiyah. Dia menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurut ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qaulu Imam Daril Hijra Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dzakara Abu Amr ibn Abdul Bar bi tamhidi qala akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Mu'min qala حدثنا أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا عبد الله ابن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان قال وقيل لمالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال مالك رحمه الله تعالى استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل السوء. نعم. وكذلك كتاب عندنا kepada perkataan الإمام مالك رحمه الله. إمام مالك ini إمام دار الهجرة, imamnya kota Madinah yang begitu agungnya rahimahullah. Dialah guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Sejak kecil Syafi'i rahimahullah menimba ilmu kepada sampai dia remaja. Subhanallah. Dialah guru terbesar. Berkata ya Abu Amr Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. At-Tamhid adalah kitab yang merupakan syarah bagi kitab Imam Malik Al-Muwatta rahimahullah. Tamhid namanya. Ya. Kitab ini tebal, berjilid-jilid, puluhan jilid, mensyarah kitab Muwatta Al-Muwatta di Imam Malik rahimahullah dengan tariqatul muhaddithin. Ia menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas berkata, Allahu fis sama', Allah itu di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmu Allah ada di setiap tempat. Ilmunya di setiap tempat, bukan zatnya, tapi ilmunya. La yakhlu minhu makan, tidak ada tempat yang kosong daripadanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat manapun juga pasti ilmu Allah Subhanahu wa taala ya meliputinya. Qala wa qila li malikin, ada yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia menyebutkan ayat. Imam Malik sedang bersama murid-muridnya. Tiba-tiba dia datang berkata, "Ya Imam, apa makna atau bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Dialah Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas 'arsy-Nya. Bagaimana Allah bersemayam? Kaifastawa, bagaimana Allah bersemayam?" Dia menolak Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Dan itulah dia bertanya dengan kata-kata, "Bagaimana mungkin Allah bersemayam? Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh kepada arasy. Andai kata arasy tak ada, di mana Allah Subhanahu wa taala?" Inilah ungkapan yang dibalik daripada pertanyaan ini. Ini pertanyaan bukan mencari ilmu, tidak. Pertanyaan yang menjadi sumber fitnah. Bagaimana Allah bersemayam di atas arasy? Dia tak menerima. Bagaimana mungkin dia bersemayam? Ya, berarti dia bertempat. Berarti dia diliputi arasy. Kalau andai kata Allah belum ciptakan arasy, dia di mana? Nah, inilah syubhat mereka. Faqala Malikun rahimahullah. Imam Malik menjawab, istiwa'uhu ma'qul. Allah bersemayam itu logis, diterima logika. Kenapa tidak? Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan dia telah menerangkan dirinya bersemayam. Mengapa kita harus tolak? Tapi wa kaifiyatuhu majhulah. Bagaimana dia bersemayam? Tak bisa kita ketahui. Dia jelas bersemayam, tapi bagaimananya kita tak tahu. Tak usahlah jauh-jauh bagaimana Allah bersemayam. Banyak makhluk yang benar-benar makhluk, kita pun tak tahu bagaimana hakikat mereka. Ada yang bisa menjawab, bagaimana turunnya Jibril? Tak tahu. Bagaimana naiknya malaikat-malaikat ke atas? Setiap hari pergantian zuhur antara salat asar dan salat subuh, berganti malaikat-malaikat langit. Mereka berkumpul di salat asar, mereka berkumpul di salat subuh. Selepas salat subuh dikumandangkan, berangkatlah malaikat-malaikat malam naik ke atas, melaporkan amal anak Adam semalam, apa yang mereka perbuat. Nanti ketika asar turun lagi mereka, mereka berjaga untuk malam hari, berangkatlah malaikat-malaikat siang naik ke atas. Bagaimana naiknya malaikat? Itu makhluk saja tak tahu bagaimana. Tak usah jauh-jauh. Bagaimana ruh dalam diri kita? Kita pun tak tahu. Bagaimana ruh bayi? Bagaimana ruh ketika bayi? Ketika dia membesar, bagaimana ketika kita membesar? Ruh itu bagaimana? Tak tahu kita tentang ruh. Padahal kita yakin dia ada. Ya, makhluk saja tak sempurna akal kita menjawab segala sesuatu tentang makhluk. Subhanallah. Bagaimana tentang sang pencipta Al-Khaliq? Wa kaifiyatuhu majhulah. Bagaimana Allah bersemayam? Tak dia akan ketahui. Kalau kau bisa terangkan bagaimana zat Allah, kita terangkan bagaimana Allah bersemayam. Karena Allah tak pernah terangkan bagaimana zatnya. Dia hanya menjelaskan sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Kita imani dengan apa yang dia jelaskan. Yang tidak dia jelaskan, kita diam. Ya. Wa su'aluka an hadza bid'atun. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang nyeleneh, bid'ah. Semua para sahabat mendengar Ar-Rahman wa Al-Arsy istawa, mereka tak pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah Allah bersemayam? Tak pernah bertanya. Para tabi'in juga tak pernah bertanya kepada para sahabat. Ya, mengapa orang ini bertanya? Pertanyaan yang sahabat tidak menanyakannya. Ya. Para sahabat tak bertanya karena mereka tahu apa yang tertutup itu hak. Dan bagaimananya tak perlu ditanyakan. Karena Nabi tak pernah bertanya kepada Allah, ya Tuhan, bagaimana kau bersemayam? Nabi tak bertanya, kita pun diam. Yang jelas kita imani, yang jelas kita yakini, tidak akan mungkin sama Allah dengan makhluknya. Sifatnya tak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Pendengarannya tak mungkin sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatannya pun demikian. Bersemayamnya pun demikian. Wa araka rajula sawin, aku lihat engkau orang yang buruk. Dalam beberapa riwayat, tolong keluarkan orang ini dari masjid. Maka dia pun dikeluarkan. Naam, masya Allah. Tafadhal. Wa kadzalika a'immatu ashabi Malikin min ba'di. Naam, demikian juga lah para ulama-ulama murid bagi Imam Malik yang datang setelah Malik, akidah mereka sama dengan akidah gurunya. Naam. Qala Yahya bin Ibrahim At-Tulaytili fi kitab Siyar al-Fuqaha wa huwa kitabun jalilun ghazirul ilm. Qala hadathani Abdul Malik ibn Habib an Abdullah ibn Mughirah an Thawri an al-A'mash an Ibrahim qala kanu yakrahuna qawla ar-rajul ya khabibat ad-dahr ya khaybat ad-dahr ya khaybat ad-dahr wa kanu yaqulun Allahu huwa ad-dahr wa kanu yakrahuna qawla ar-rajul ragima anfi lillah wa innama yarghamu anful kafir wa kanu yakrahuna qawla ar-rajul la walladhi khatamuhu ala fami wa innama yakhtamu ala famil kafir wa kanu yakrahuna qawla ar-rajuli wallahu haythu kan aw inna allaha bikulli makan. Qala Yahya bin Ibrahim At-Tulaytiri, berkata Imam Yahya bin Ibrahim At-Tulaytiri nisbat kepada Tulaytilah Sisilia dalam kitabnya Syiarul Fuqaha. ya dengan sanadnya daripada A'mas daripada Ibrahim An-Nakhai qala, dia berkata, "Banu ini Ibrahim adalah murid bagi Imam Malik. Kanu yakrahuna qawla ar-rajuli." Mereka tak menyukai ketika ada orang berkata, "Ya khaybatad dahri." Aduhai, rusaknya zaman, aduhai binasalah zaman, celakalah zaman. Ya. Jangan dicela zaman. Zaman tak pernah salah, orang yang salah dengan sifat mereka. Zaman makhluk ciptaan Allah, jangan kau cela zaman. Dasar zaman edan. Zaman tak pernah edan, orang yang edan. Ya. Wa kanu yaquluna Allahu wad-dahr. Karena mereka mengatakan Allah itulah yang menciptakan zaman, jangan dicela dia. Mencela zaman sama dengan mencela sang penciptanya. Wa kanu yaqrahuna qawla ar-rajul raghima an fi lillah. Mereka tak menyukai perkataan raghima an fi lillah. Wa innama yarghamu an falka yarghamu an fal kafir. Ya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Raghima anfu itu perkataan tidak suka. Raghima anfu mri'in. Ya, terserah seseorang tidak suka. Itulah kira-kira terjemahannya. Kalau raghima anfilillah, ya, tak disukai. Mereka mengatakan raghima anfilillah. Ya. Tapi mereka mengatakan wa innama yarghamu anfal al-kafir. Wa innama yarghamu anful kafir. Tetapi sesungguhnya, ya, yang layak dikatakan hal ini untuk orang kafir. Ini saya tak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wa kanu yakrahun qawla ar-rajuli la walladhi khatamahu ala fami. Mereka tidak menyukai orang mengatakan demi dia Allah yang telah menutup mulutku. Wa innama yakhtimu ala famil kafir, karena Allah hakikatnya menutup bagi mulut-mulut orang kafir. Wa kanu yakrahuna qaular rajul, ini yang terakhir. Wajhu syahid. Mereka sangat tak menyukai jika ada yang mengatakan Allahu haitsu kana. Allah di mana-mana ada. Mereka tak suka hal ini. Au innallaha bikulli makan. Mereka tidak suka jika ada yang mengatakan Allah ada di setiap tempat. Ini yang kita garis bawahi. Bahwa mereka, ya, murid-muridnya Imam Malik rahimahullah, generasi tabi'ut tabi'in, tidak menyukai orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ada di setiap tempat. Naam. Qala asbaq wa huwa mustawin 'ala 'arsyih wa bi kulli makanin 'ilmuhu wa ihatatuh. Berkata Asbaq murid Imam Malik rahimahullah Ibnu Faraj, ya, wa huwa mustawin 'ala 'arsyi, dia Allah itu bersemayam di atas 'arsy-Nya, wa bi kulli makanin 'ilmuhu wa ihatatuh, tapi ilmunya meliputi setiap tempat. Jadi ilmunya yang ada pada setiap tempat, bukan zatnya. Naam. Wa asbaq min ajali ashabi Malik wa afqahihim. Wa asbaq min ajali ashabi Malikin wa afqahihim. Dan dia adalah merupakan ulama pentolan yang terdepan dalam mazhab Malik rahimahullah, pengikut Imam Malik rahimahullah. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.